bisa kau lagukan, usah kau nyanyikan, lagu yang usang bagiku, oh sayang. Ku tahu hati, ku tahu maksudmu. Usah berdusta lagi pada diriku. Dulu nyanyianmu sangat merdu, kini sumbang menusukkan.